Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, Alam tara, hakala? Alam tara istifhamu ta'ajjubin wastingkarin. Pertanyaan yang mengandung keheranan dan pengingkaran. Yaz'umuna annahum amanu ila akhirih, mereka menyangka bahwasanya mereka beriman sampai akhirnya, yaitu maksudnya yad'unal imana bidzalika wa hum kadzibuna, mereka mengklaim keimanan dengannya padahal mereka berdusta. An yatahakamu ay yatakhasamu. Yatahakamu yaitu berselisih. Berselisih kemudian mencari pemutus perkara di antara mereka. Ila taghuti, kepada taghut, huwa kathirut tughyani, yang banyak melampaui batas. Wal muradu bihi huna Ka'b bin al-Ashraf al-Yahudi, dan yang diinginkan di sini dengannya adalah Ka'b bin al-Ashraf, seorang Yahudi. Wa huwa yashmalu kull man hakama bighairi ma anzalallahu, dan kata taghut di dalam ayat tersebut mencakup setiap orang yang menghukumi dengan selain hukum yang Allah Azza wa Jalla turunkan. An yakfuru bihi ay yarfadu ta'ata taghuti, menolak untuk mentaati taghut. Wa yuridu syaitanu, dan syaitan menginginkan, bi amrihi liha ula'i wa tazyinihi lahumut tahakuma ila taghuti, yaitu dengan perintah syaitan kepada mereka ini, dan syaitan menghiasi untuk mereka perbuatan berhukum kepada taghut. Nah, kebiasaan syaitan itu membuat bagus, membuat indah, membuat menarik berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini kebiasaannya, jadi hati-hati. Tatkala kita melihat sebuah kemaksiatan itu kok menarik, menyenangkan, nah hati-hati, di situ syaitan sudah berperan. Itu tipu daya syaitan, wal'iyadu billah. An yudillahum ay yasuddahum an sabilil haqqi wal huda, yaitu memalingkan mereka dari jalan kebenaran dan petunjuk. Dolalan ba'idan, kesesatan yang jauh. Fayajuru bihim jauran syadidan, yaitu memalingkan mereka dengan pemalingan yang dahsyat. Yajuru bihim ay yamilu bihim ya'dilu bihim, memalingkan mereka, menyesatkan mereka, dan yang semakna dengannya. Ila ma anzalallahu, ay fil Qur'ani minal hukmi bainan nasi, kepada apa yang Allah turunkan yaitu di dalam Al-Qur'an berupa menghukumi di antara manusia. Wa ilar rasuli, dan kepada rasul, liyahkuma bainahum fima tanaza'u fihi, untuk menghukumi di antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ra'aital munafiqina, engkau melihat orang-orang munafik, ay alladzina yad'unal imana wa hum kadzibuna, yaitu orang-orang yang mengklaim keimanan padahal mereka berdusta. Yasudduna yu'riduna, yasudduna itu bermakna yu'riduna, berpaling. Bisa juga bermakna memalingkan. Membedakannya ya dilihat di dalam kalimat, kalau dia lazim, tidak ada maful bihnya, berarti dia bermakna yu'ridun, berpaling. Kalau dia memiliki maful bih, muta'addi, berarti dia bermakna memalingkan. Fi maudi'i nasbin alal hali, dalam kedudukan nasab sebagai hal. Anka, berpaling darimu, ila ghairika, kepada selainmu. Kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam. Sududan, masdaru sadda awismu masdarin. Masdar dari sadda atau isim masdar. Yang benar masdar, wallahu alam bisawab, sadda ya suddu sududan. Dan dia dinasab sebagai maf'ul mutlak. Mimbabi taukid. Memberikan faedah ta'kid. Ta'kid amilihi. Fakaifa idza fakaifa ay madza yakunu haluhum wa madza yasna'una, maka bagaimana, yaitu seperti apa keadaan mereka dan apa yang akan mereka perbuat. Idza asabatuhum musibatun, apabila mereka ditimpa musibah, ay idza nazalat bihim uqubatun min qatlin wa nahwihi, apabila turun kepada mereka hukuman berupa pembunuhan dan yang semisal dengannya, bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan mereka, ay bisababit tahakumi ila ghairika wa adamir ridha bihukmika, yaitu disebabkan berhukum kepada selainmu dan tidak ridha dengan hukummu. Al-kaf di sini, mu, ini kembalinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hal yakdiruna alal firari minha, apakah mereka mampu untuk melarikan diri dari hukuman tersebut yang Allah timpakan kepada mereka? Thumma ja'uka, kemudian mereka mendatangimu, lil'i'tidhari hina yusabuna, dalam rangka meminta uzur tatkala mereka ditimpa musibah. Ma'tufun ala isabatihim au ala yasudduna, ala asabathum, ini ma'tufun ala asabathum. Di cetakan ana hamzahnya kepalanya di bawah. Ini keliru, yang benar di atas ya. Ma'tufun ala asabathum au ala yasudduna. Jadi ja'uka fi'il ini diatofkan kepada asabathum atau kepada yasudduna. In aradna ay ma aradna bil muhakamati ila ghairika. Tidaklah kami menginginkan, in di sini nafiyah, ya. Yaitu tidaklah kami inginkan dengan berhukum kepada selainmu, illa ihsanan, kecuali ihsan, ay al-islaha bainan nasi. Yaitu mendamaikan, memperbaiki keadaan di antara manusia. Jadi setelah ai itu rofa nasab dan jarnya dia menyesuaikan dengan sebelumnya. Menyesuaikan dengan yang dijelaskan olehnya. Ihsanan ai al-islaha. Wa tawfiqan, taufiq di sini maknanya ta'lifan bainal khasmaini. Mendamaikan di antara dua pihak yang berselisih. Wa lam nurid mukhalafataka, dan kami tidak ingin menyelisihimu. Nah, ini penjelasan mufradat kosakata yang ada di dalam ayat yang termaktub di dalam matan. Sekarang kita baca makna ayat tersebut secara global. Dan ini bagian yang sangat penting di dalam setiap syarah terhadap ayat maupun hadis, makna al-ijmali. Karena dengan ini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat atau hadis atau athar yang disebutkan musannif rahimahullah di dalam matan. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala. Asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat-ayat ini, anna Allah subhanahu wa ta'ala ankara 'ala man yad'i al-iman bima anzala Allah 'ala rasulihi wa 'ala al-anbiya'i qablahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang yang mengklaim mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kepada para nabi sebelumnya. Wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakama fi fasl al-khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Sementara ia bersamaan dengan itu, bersamaan dengan klaimnya tersebut, ia ingin berhukum di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya. وَيَتَحَاكَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ. Dalam cetakan anda tertulis yuhakim. Ini keliru ya. يَتَحَاكَمْ وَيَتَحَاكَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْفُرُوا بِهِ. Dan ia justru berhukum kepada taghut yang Allah Azza wa Jalla perintahkan para hambanya yang beriman untuk mengkafirinya, tidak mentaatinya. Walakinna asy-syaitana yuridu an yudilla haula'il mutahakimina ila taghuti an sabilil huda wal haqqi wa yub'idahum anhu. Akan tetapi syaitan ingin menyesatkan orang-orang yang berhukum kepada taghut ini dari jalan petunjuk dan kebenaran. Dan syaitan ingin menjauhkan mereka darinya. Wa idza du'iya haula'i ila at-tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi a'radu i'rad istikbarin wa tamannu'in. Dan apabila mereka ini, orang-orang yang berhukum kepada taghut, diseru, diajak untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, mereka justru berpaling dengan sikap berpaling yang mengandung kesombongan dan keengganan. Famadza yakunu haluhum wa suni'uhum idza nazalat bihimul masa'ibu wahtaju ila ar-rasul fi dzalika. Lalu seperti apa keadaan mereka dan apa yang akan mereka perbuat apabila musibah-musibah menimpa mereka dan mereka membutuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam musibah tersebut. Liyad'u Allah lahum wa yahilla masyakilahum. Mereka membutuhkan Rasul alaihi salatu wasallam untuk berdoa kepada Allah untuk mereka dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka. Faja'uhu ya'tadhiruna amma sadara minhum biannahum lam yuridu mukhalafatahu fi 'udulihim ila ghairihi. Maka mereka pun mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam seraya meminta uzur terhadap perbuatan yang muncul dari mereka dengan uzur yang mereka kemukakan bahwasanya mereka tidak menginginkan untuk menyelisihi beliau di dalam berpalingnya mereka kepada selain beliau, selain Rasul alaihi salatu wassalam. Wa innama arada al-islaha wa at-ta'lifa bainan nasi. Hanya saja ia, yaitu mereka, yang lebih tepat ini aradu ya. Aradu, di naskah yang ada di hadapan saya ini arada. Karena sebelumnya dalam bentuk jamak. Ya'tadhiruna amma sadara minhum bi'annahum lam yuridu mukhalafatahu fi udulihim. Nah, ini tiba-tiba berubah jadi mufrad. Alangkah baiknya apabila tetap konsisten dalam bentuk jamak. Wa innama aradu. Hanya saja mereka menginginkan untuk memperbaiki keadaan dan mendamaikan di antara manusia. Fa yubduna hadhihi al-a'dhar al-batilata liyubarriru fi'lahum hinama yaftadihuna. Maka mereka menampakkan uzur-uzur yang batil ini untuk membolehkan perbuatan mereka tatkala kedok mereka tersingkap. Ma yustafadu minal ayati, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat ini. Al-ula yang pertama, wujubut tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi waridha bidzalika wat taslimu lahum. Wajibnya berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, ridha dengannya dan tunduk berserah diri kepadanya, kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Atsaniyatu yang kedua, أن من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح. Bahwasanya barang siapa berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukanlah seorang mukmin dan dia bukanlah seseorang yang memperbaiki keadaan manusia, walaupun ia mengklaim bahwa dia bermaksud untuk memperbaiki keadaan manusia. Atsalitsatu yang ketiga, anna man hakama bighairi ma anzalallahu fahuwa taghutun. Bahwasanya barang siapa yang menghukumi dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka dia taghut. وَمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ مُتَحَاكِمٌ إِلَى الطَّاغُوتِ. Dan barang siapa berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, berarti dia berhukum kepada taghut wa in sammahu bi ayyismin, meskipun ia menamainya dengan nama apapun. Rabi'at, yang keempat, wujubul kufri bitaghuti, wajibnya kafir kepada taghut, yaitu tidak mentaatinya. Al-khamisatu, yang kelima, at-tahdhiru min kaidi syaitani wa saddihil insana anil haqqi, peringatan dari tipu daya syaitan dan upaya syaitan untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Saddihil insana, insan di sini mansub sebagai maf'ul bih, karena sadd ini masdar yang diidofahkan kepada fa'ilnya, sehingga dia beramal-amalan fi'il. Takdirnya adalah wa an yasuddal insana anil haqqi. Sudah masuk isim yang beramal-amalan fi'il? Belum ya? Di akhir mutamimah kayaknya. As-sadisatu, yang keenam, anna man du'iya ila tahakumi ila ma anzalallahu wajib alaihi al-ijabatu wal qabulu, bahwasanya barang siapa menyeru, mengajak untuk berhukum kepada hukum yang Allah turunkan, wajib baginya untuk menyambut seruan tersebut dan menerimanya. Fa in a'rada fa huwa munafiqun, kalau dia justru berpaling maka dia munafik. Iyadan billah. As-sabi'atu, yang ketujuh, anna da'wa qasdil islahi laysat bi'udhrin fil hukmi bighairi ma anzalallahu, bahwasanya klaim bermaksud memperbaiki keadaan bukanlah udzur dalam menghukumi dengan selain hukum yang Allah Azza wa Jal turunkan, yaitu niat itu tidak cukup. Maksud yang baik, niat yang baik tidak cukup apabila tidak disertai dengan mutaba'ah. Maka seseorang ketika beramal harus ada pada amalannya dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah. Niat saja tidak cukup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.